على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الأخوة أسعدني الله وإياكم. الحمد لله, kita lanjutkan kajian kita di ujung dari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa minas sunnah, dan di antara ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujranu ahlil bidah, menghajar, meninggalkan, yakni para ahli bid'ah, wa mubayanatihim, dan menjauhi mereka, wa tarkul jidali wal husumati fiddin, dan tidak berdebat di dalam masalah agama, wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ah, dan tidak menelaah kitab-kitab ahlul bid'ah, wal isgha ila kalamihim, dan tidak mendengarkan ucapan mereka, wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah, dan semua perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, setelah Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari awal kitab memaparkan tentang akidah Islamiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah dari semua sisinya, baik yang berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan asma wa sifat, berkaitan dengan sahabat, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan semua, dari awal kitab Ulumatul Itiqad sampai di ujung pembahasan kita yang kemarin, sikap Ahlu Sunnah kepada pemerintah dan mensikapi jadi sikap Ahlu Sunnah kalau mendapati kekurangan, kesalahan, keloliman dari pemerintahnya. Maka manusia terpecah menjadi dua. Manusia terpecah menjadi dua setelah itu semua terpaparkan dengan gamblang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, mereka lah orang-orang yang menerima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar akidah dan semua yang berkaitan dengannya. Merekalah Ahlu Sunnah, orang-orang yang berusaha meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahlu Sunnah, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang-orang yang berusaha untuk meniti, memahami dan mengamalkan, meniti jejak ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua sisi kehidupannya. Tidak mesti Ahlu Sunnah itu alim. Jadi ada istilah ulama Ahlu Sunnah, ada istilah awam Ahlu Sunnah, ada istilah ulama-ulama Ahlu Sunnah, ada istilah Ahlu Sunnah tapi di kalangan, bukan di kalangan para ulama. Seorang pedagang yang berusaha bagaimana cara berdagangnya itu sesuai dengan ajaran beliau, dengan meyakini prinsip-prinsip dasar Ahlu Sunnah, dan bagaimana dia itu menerapkan perdagangannya dengan baik sesuai dengan ajaran beliau, maka dia adalah pedagang Ahlu Sunnah. Seorang yang beraktivitas apapun dalam kehidupan, dia itu mengetahui pokok-pokok dasar akidah, pokok-pokok dasar ibadah, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan, terutama aktivitas dia, dialah seorang Ahlu Sunnah di kalangan keumuman awamnya Ahlu Sunnah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menyelisihi prinsip-prinsip dasar akidah, prinsip-prinsip dasar ibadah dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka itulah bid'ah. Maka itulah bid'ah. Sebagaimana Ahlu Sunnah itu ada ulama'nya, ada awamnya, Ahlu Bid'ah pun demikian. Ada ahlul bid'ah, dalam arti tokohnya, ulama'nya. Merekalah yang sering diistilahkan oleh para ulama kita dengan ahlul bid'ah. Ada awamnya, sopanan ni uang semula melok semenuai. Maka mereka adalah kaum muslimin yang enggak tahu, orang-orang awam yang butuh pendekatan, butuh tangannya kita gandeng ke arah kebaikan. Karena tidaklah mereka berlakukan semacam itu kecuali karena ketidaktahuan. Lah, yang kita bicarakan, yang dibicarakan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini bukan awamnya. Yang beliau bicarakan di sini adalah tokohnya. Jadi saya pertegas ini di awal agar tidak ada seorang pun di antara kita yang memahami titik permasalahan. Yang beliau maksudkan dengan kata-kata hujranu ahli bidah ini bukan awamnya. Langkau sampean duit tonggo sing ini gak kelem ngomong. Yang dimaksudkan di sini adalah tokohnya yang memang dia provokator, memprovokatori orang untuk menentang ahlu sunnah, jadi untuk menyebarkan akidah kesesatan, ibadah kesesatan. Mereka lah para tokohnya. Adapun orang yang gak ngerti A, gak ngerti B, gak ngerti C, pokoknya tinggal hidup di lingkungan semacam itu, kemudian ikut-ikutan semacam itu, mereka awamnya. Mereka menjadi begitu karena ketidaktahuan, menganggap bahwasanya tokoh-tokohnya itu adalah manusia-manusia yang dianggap jadi alim, maka diikuti begitu saja, maka sikapnya jadi berbeda. Baik. Di sini para ikhwan azanillahu yakum. Setelah ini difahami masalah ini, maka salah satu di antara ajaran beliau adalah meninggalkan ahlul bid'ah. Menjauhi mereka. Tidak menelaah kitab-kitab mereka. Tidak mendengarkan kajian-kajian mereka dan menjauhi dari yakni ilmu-ilmu mereka. Itu adalah sikap yang paten dari sikap ulama-ulama ahlu sunnah. Kenapa? Para ikhwatan azanillahu wa iyyakum. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sumber-sumber apa? Kesesatan. Sumber-sumber kebatilan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini sangat amat banyak sekali yang memerintahkan kita yakni untuk menghindar dari sumber-sumber kesesatan. Kita diminta, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan tidak ada jalan yang lurus kecuali jalannya Allah dan jalannya Rasulullah SAW yang difahami dan diamalkan oleh generasi berikut mereka sampai pada zaman kita ini sekarang, yang sampai pada zaman kita sekarang ini. Yang kedua, hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Hati manusia itu mudah terbawa. Yani oleh siapapun yang dekat dengan dirinya, maka demi menyelamatkan agamanya, maka salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah adalah menjauhi ahlul bid'ah. Apa bagaimana gambaran dari menjauhi ahlul bid'ah? Pertama, yani pertama menjauhi mereka dalam arti tidak mengikuti kajian-kajian mereka. Tidak mengikuti kajian-kajian mereka. Tidak mengikuti channel-channel YouTube mereka. Tidak mengikuti website-website dan blognya mereka. Kenapa? Emangnya ilmu sunnah sudah kentean apa? Jadi kok sampai koper-kopere jadi mengikuti channel-channel mereka. Tep. Yang kedua, meninggalkan menelaah kitab-kitab mereka. Tidak menelaah kitab-kitab mereka. Yang berikutnya adalah tidak berdebat. Ingat ya, dengan tokoh yang kita bahas ini tokoh. Tidak berdebat dengan mereka. Kenapa para ikhwatin azanillahu yakum? Anggaplah di dalam kitab-kitab tersebut ada kebenaran. Kebenaran itu terdapat dalam kitab-kitab para ulama-ulama. Benar yang lainnya. dan kita tidak dapat menjamin tidak terseret dalam kesesatan yang ada, tidak terseret dalam kesesatan yang ada. Adapun tentang berdebat dengan tokoh ahlul bid'ah, maka dilihat titik kemaslahatannya. Apabila dengan perdebatan itu diharapkan, diyakini, insya Allah bisa untuk mengungkapkan kebenaran untuk dia dan untuk masyarakat luas, maka gak apa-apa dilatihi. Tapi kalau kira-kira tidak, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena penyampaian kebenaran belum bisa tuntas, syubhat mestinya nol. Dan itu semua dialog-dialog yang ada. Wong debat itu dibatasi 2 menit Ustaz. Ngomong apa 2 menit. Jadi, durung mulai ngomong habis waktunya. Jadi, kemudian monggo Ustaz dari satunya itu suruh ngomong 2 menit juga. 2 menit itu cukup untuk mengungkap syubhat, tapi belum cukup untuk membantah syubhat. Jadi, dari sisi itu para hutan azanillahu yani wa iyakum, para ulama kita kenapa kok mencoba mereka itu kok yani ngomongnya itu hindari perdebatan, kecuali kalau diyakini dipastikan bahwasanya itu membawa apa kemaslahatan. Adapun bagaimana sikap kita dengan orang-orang awam, orang-orang awam mereka adalah orang-orang yang syuhala, orang-orang yang enggak tahu, orang-orang yang perlu untuk dikasihani, orang-orang yang perlu untuk kita jadi kandeng tangan-tangan mereka, orang-orang yang perlu untuk kita geret mereka supaya sama-sama merasakan nikmatnya sunnah, sama-sama merasakan nikmatnya sunnah. Maka yang sangat perlu mensikapi mereka adalah bagaimana mereka itu tertarik untuk mengaji, untuk sama-sama belajar dan memahami dan mengamalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu saya bertegas di awal tadi bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan ahlul bidah. Wallahu a'lam. Nah, adapun pembahasan secara luas tentang masalah ini panjang sekali kalau harus kita bahas. Jadi kitab terbaik yang kalau mau dirujuk adalah kitabnya Syekh Ibrahim Rahili hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Mawqif, yani Ahlu Sunnah min Ahli Bidah, gitu ya kalau enggak salah judul begitu, dua jilid, yani sikapnya Ahlu Sunnah kepada Ahlu Bidah. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu muttasimin bi ghairil Islam, semua yang bernama selain dari nama Islam wa Sunnah dan as-sunnah, maka mubtadi'un, maka dia adalah bid'ah. Karrafidah, semacam rafidah, wal jahmiyah dan jahmiyah, wal khawarij dan khawarij, wal qadariyah dan qadariyah, murji'ah, mu'tazilah, karramiyah, kullabiyah, wa nadha'iruhum dan semacam mereka. Fahadihi firqul dhalal, maka ini adalah yani firqah-firqah kesesatan. Wa tawaiful bid'ah, dan kelompok-kelompok bid'ah. A'adzanallahu minha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal-hal tersebut. Ciri khas ahlul bid'ah itu dia mempunyai standar khusus, yang standar itu bukan standar Al-Quran dan As-Sunnah. Mempunyai ciri khusus dalam beragama yang dia itu yani sesuai, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ciri-ciri khas mubtadi'ah. Ahlu Sunnah, tatkala Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya, apa itu Sunnah? Maka beliau mengatakan, man laysa lahu ismun illa Sunnah, yang enggak mempunyai nama apapun kecuali Sunnah itu sendiri. Enggak ada ciri khas, enggak ada ciri khas dalam ilmunya, enggak ada ciri khas dalam pakaiannya, enggak ada ciri khas dalam kajiannya, enggak ada ciri khas dalam aktivitasnya, enggak ada ciri khas dalam ibadahnya, enggak ada ciri khas dalam ini dalam itunya kecuali Islam itu sendiri. Itulah Ahlus Sunnah. Dalam kajiannya semua bidang-bidang ilmu agama dipelajari. ngajinya yo kadang-kadang tafsir, yo hadis riwayah, yo hadis sirayah, yo ono fikih, yo ono tazkiyatun nufus, yo ono akhlak, yo ono muamalah, yo ono ini, yo ono. Jadi enggak punya ciri khas di dalam ilmu dan kajiannya. Tidak ada ciri khas di dalam ilmu dan kajiannya. Kenapa? Karena bagi Ahlussunnah semua dalam agama itu sama. Titik porsi bisa jadi beda, tapi semuanya dipelajari, semuanya diajarkan. Semuanya diajarkan. Saya pertegas, titik porsi bisa jadi beda. Ya secara otomatis ya akhwan, kuliah syariah beda dengan kuliah usuluddin. Podo-podo ahlu sunnah ini para mahasiswa di kuliah syariah itu jelas sidu blok-blok ya fikih karo usul fikih karo kuat fikih ya karo faraid metu iku wae bantino ketemu iku sampai melek. Lah kalau di kuliah usuluddin maka yang di otak ada ya masalah akidah, masalah firqah, masalah ini, masalah itu, masalah fikih. Ya, sementing ono. Yang penting, sementing ada. Begitu juga para ifitan azani Allah wa iyyakum. Satu dua tempat itu terkadang titiknya, titik menonjolnya di fikih, titik menonjolnya di ini, tapi tidak melupakan yang lainnya. Tidak punya ciri khas dalam pakaian. Tidak punya ciri khas dalam pakaian. Nek pengajian, yo taklimi, yo pakaian ini pakaian taklim. Nek bal-balan, yo pakaian ini pakaian bal-balan. Mana nek kerja, yo telok-telok kerja ini tani, yo baju tani. Nek sak neng kantor, yo baju kantor. Jadi kalau pas aktivitas tergantung dengan itu, tidak ada ciri khas pakaian tertentu. Tidak ada ciri khas pakaian tertentu. Aktivitas, semua aktivitas. Wanya Ramadan, sibuk nyiapkan Ramadan. Wanya Idul Fitri, sibuk nyiapkan Idul Fitri. Wanya Idul Adha, ya Idul Adha. Waktunya ini, waktunya itu, tergantung kepada kondisi lapangan yang ada. Waktunya jihad, menegakkan jihad. Waktunya menuntut ilmu, menegakkan menuntut ilmu. Waktunya ini, menegakkan ini. Waktunya itu, menegakkan itu. Tidak ada amal khusus. Itu yang dikatakan oleh Malik rahimahullah, man laisa lahu ismun illa sunnah, yang enggak punya nama dan ciri khas kecuali sunnah, yakni itu sendiri. Adapun semua kelompok mereka itu kadang-kadang dinamakan dengan ciri khasnya, penyimpangannya atau tokohnya, dan itu menjadi standar wala wal bara. Itu menjadi standar wala wal bara. Contohnya apa? Kalau pada zaman dahulu Imam Ibnu Qudamah hidup tahun 600-an, jadi enggak mungkin membahas kelompok zaman sekarang. Sekarang tahun 1400. Beliau akan membahas kelompok yang ada di zaman itu dan sebelumnya, semacam Rafidhah. Kenapa kelompok ini dinamakan dengan Rafidhah? Ar-Rafdhu itu menolak. Kenapa? Karena kelompok ini adalah menolak siapa? Kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi itu ciri khas agamanya. Antum lihat, orang Rafidhah, orang Syiah nek ngaji kan enggak tahu ngaji tafsir. Orang tahu ngaji fikih. Sing dibahas uplek-uplek website-nya, yakni omongan ini tidak ada kecuali berkisar satu masalah. Apa itu? Keutamaan Ahlul Bait versi mereka, yakni apa? Kejahatan para sahabat versi mereka, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman itu penjahat, yakni Aisyah, Hafsah itu penjahat. Wis itu enggak keluar dari itu. Enggak keluar nyeni dari itu orang-orang ngomong mut'ah ngono ya. Jadi enggak keluar dari itu. Enggak pernah kemudian dalam kajian Syiah bahas kitab thaharah. Bahas ini, bahas itu. Kenapa? Karena itu bukan ciri khas agama mereka. Taib Jahmiyah. Jahmiyah itu jadi satu kelompok yang dinisbahkan kepada pendirinya. Jahm Ibn Sufwan. Jahm itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim pendirinya diambil dari nama neraka Jahannam. Ini Jahannam dikurangi nunnya kan jadi Jahm. Ini Jahm Ibn Sufwan. itu punya ciri khas dalam masalah asma wa sifat. Mereka mengingkari nama, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Khawarij, mereka disebut dengan khawarij, asal usulnya adalah kharaja. Mereka itu keluar dari ketaatan kepada Ali ibn Abi Thalib setelah peristiwa tahkim. Setelah peristiwa Ali ibn Abi Thalib ridha yani untuk dihukumi oleh yani perwakilan beliau dengan kelompok Muawiyah dalam peristiwa tahkim yang masyhur itu, akhirnya ada orang-orang yang tidak sepakat dengan Ali kemudian keluar. Itu asal usul politik. Asal usul munculnya kelompok ini dari kasus politik, kemudian merambah kepada agama. Akhirnya mereka mempunyai pikiran-pikiran tertentu. Yang paling pokok, semua pelaku dosa besar kafir. Dan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah versi mereka, maka dia kafir. Semua yani orang yang melakukan dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Di dunia dia dihukumi sebagai orang kafir, di akhirat dia akan kekal dalam neraka. Itu ciri khas yani agama mereka, orang-orang khawarij. Jadi ciri khas yani kelompok mereka. Wal qadariyah, mereka dinamakan dengan qadariyah, diambil dari kata-kata qadar karena mereka mengingkari takdir. Mereka mengatakan bahwasanya yakni takdir itu enggak ada. Semua kejadian itu tidak ditakdirkan, tergantung kepada kehendak makhluk. Wal murji'ah, al-murji'ah diambil yakni menisbahkan diri kepada pemahamannya. Irja, arja'a, yurji'u itu mengakhirkan. Mereka mengatakan bahwasanya urusan iman itu diakhirkan di akhir-akhirat nanti. Orang itu pokoknya di dunia yang penting dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mukmin. Kalau dia itu beramal jelek atau beramal baik, itu enggak urusan kita. Di dunia itu enggak ada bedanya antara orang yang beramal baik maupun beramal jelek, sama-sama sempurna keimanannya. Urusan itu serahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Irja, ini ya, mengakhirkan, menunda kasus ini nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tazilah, mu'tazilah yani kasus dinamakan mereka dengan mu'tazilah karena berawal dari kasus tokohnya. Yani berawal dari kasus tokohnya yang menghindar dari majelis guru besarnya Al-Imam Hasan Al-Basri, kemudian pemikiran-pemikirannya luas, sebagiannya sama dengan mu'tazilah, sama dengan qadariyah, sebagiannya sama dengan yang lain. Al-Karramiyah adalah sebuah kelompok yang enggak tenar sebenarnya di negeri kita. Jadi sebuah kelompok yang enggak tenar nisbah kepada Muhammad ibn Karram. Jadi pemikirannya mirip-mirip dengan Khawarij dan yang lainnya. Wal Kullabiyah, jadi nisbah kepada Ibnu Kullab. Ibnu Kullab itulah pencetus ini sifat 7 yang kemudian mengembang menjadi sifat 20, dikembangkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sebelum beliau taubat dari madhab ini menuju madhab Al-Sunnah. Semua nama itu cuma contoh, rabbutan azaniyallahu wa iyyakum. Yang penting kaidahnya adalah orang-orang itu memiliki ciri khas yang menyelisihi prinsip dasar Ahlussunnah, dan satu penyelewengan dari prinsip dasar Ahlussunnah cukup mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah. Satu prinsip dasar yang dia itu sengaja mempertahankan setelah ditegakkan hujah, maka cukup bagi dia. Ya sama-sama para ikhwatin azanillahu yakum, dalam agama Islam sama agama kafir. Kalau wong iku ya salat, ya zakat, ya rajin maca Quran, ya api wonge, tapi dia mengakui Isa itu anak Tuhan, cukup untuk dikafirkan? Cukup untuk dikafirkan. Tapi api wong, ya ahlake ya api, ya rajin sedekah, ya ngene, ya ngono. Tapi kan kemudian dia itu mengatakan Isa itu anak Tuhan, bukan sekedar nabi, cukup untuk dikatakan dia kafir. Meskipun yang lainnya tidak. Kalau ada orang tua api, Kemudian dia mengatakan Siddhartha Gautama itu ya benar, jadi Tuhanku ya benar. Cukup orang itu dikatakan kafir. Satu penyelewengan dari titik prinsip utama dasar Ahlus Sunnah cukup untuk mengeluarkan dia dari As-Sunnah. Tapi yang berhak melakukan itu bukan sembarangan orang. Karena itu butuh iqamatul hujjah, keluar secara sengaja ditegakkan hujjah padanya, bukan karena apa? Kejahilan ataupun karena ketidaktahuan, ketergelinciran. Siapa orang yang tidak pernah tergelincir? Jadi siapa? Jadi orang yang tidak pernah tergelincir dalam hal-hal yang semacam itu. Yang penting marifatul hasan ya Allah wa yakum. Jadi nasihat ana pertama, ya, pastikan majelis yang kita belajar darinya. Pastikan majelis ilmu yang kita belajar darinya. Kata Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma din, fangdur amman ta'khuduna dinakum." Yani sadari bahwasanya ilmu kita itu agama kita. Maksudnya apa? Kita beragama itu tergantung ilmu kita. Kita beragama tergantung ilmu kita. Bagaimana kita ngaji, bagaimana kita nanti beribadah, bagaimana kita ngaji, bagaimana nanti kita itu berakidah, bagaimana kita ngaji, bagaimana kita nanti itu beramal. Kan gitu tau. Kita beragama itu tergantung kepada ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki. Makanya Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma din, ilmu kita itu adalah agama kita. Maka lihat, selektiflah dari mana kamu mengambil agamamu. Ini fangdur amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian itu mengambil agama kalian. Dari mana kalian itu mengambil agama kalian. Teh. Fariwitan azaniyallahu wa'iyakum. Ciri khas atau cara yang paling gampang untuk meniti ini itu dua cara. Satu, tanyakan kepada asatidah yang terpercaya. Tanyakan kepada asatidah yang terpercaya. Atau yang kedua, dia itu yakni hasilnya siapa. Maksudnya dia itu anak didiknya siapa. Kalau dua-duanya tidak bisa, cara yang ketiga, lihat cara ngajinya. Rujukannya jelas, ulama-ulama yang disebutnya itu jelas ataukah tidak. Jadi ataukah tidak. Kitab juga begitu. Membaca kitab juga ini semacam itu. Pertama, kalau kita sudah kenal siapa orang-orang itu sebagaimana makhluk, para ulama-ulama kita. Yang kedua, kalau enggak, maka tanyakan kepada asatidzah yang terpercaya ilmunya tentang kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Kalau mau kita telaah. Yang ketiga, kalau enggak, maka bisa jadi untuk diambil dari percetakannya. Terpercaya atau tidak. Ingat para ikhwan azanillahu yakum, agama kita tergantung ilmu kita. Cara kita berakidah tergantung ilmu kita. Cara kita sholat tergantung ilmu kita. Maka kita mengambil ilmu itu adalah kita dalam mengambil yakni agama kita. Bagaimana hukumnya menelaah kita punya ahlul bid'ah? Menelaah kita punya ahlul bid'ah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bagi orang-orang yang mempunyai benteng yang sangat kuat dalam ilmunya. Mempunyai benteng yang sangat kuat dalam ilmunya. Para ulama dan orang-orang yang kokoh di dalam memahami akidah, di dalam memahami prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Mereka ini terbagi dua. Kalau ada maslahatnya gak apa-apa. Sekedar apa? Lihat maslahatnya. Ada maslahatnya yang besar. Yang kedua, kalau tidak ada, maka jangan. Hati itu lemah. Adapun kalau tidak memiliki benteng yang kuat, maka jangan. Jangan pedulikan orang-orang yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Perhatikan azanillah wa yakum. Bedakan antara dua hal. Sering kalau bahas masalah itu disebutkan yakni kaidah yang masyhur, al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi kebenaran itu barang seorang mukmin yang apa? Barang seorang mukmin yang hilang, dimanapun ditemukan, jadi maka dia ambil. Sering dibawakan hadis Abu Hurairah, yakni bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan Abu Hurairah mengambil ilmu dari iblis. Yakni sadaqaka wa huwa kadzub, ilmu yang diajarkan sama kamu benar padahal dia itu pendusta. Yakni pendusta. Apa makna dari hadis-hadis itu para ikhwah fillah azanillahu yakum? Maknanya kalau antum mengetahui sebuah kebenaran, yakin itu sebuah kebenaran karena dasar-dasar yang dimiliki, kemudian kebenaran itu kok disampaikan oleh orang yang bukan ahlul haq, maka tegaslah itu benar. Katakan itu benar. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada sebuah kaum itu menjadikan kita tidak bersikap adil, tidak bersikap adil, berbuat adil lah. Itu yakni lebih dekat kepada ketakwaan. Gambarane kalau jenengan itu jalan-jalan, kemudian yakni sampai di pinggir tempat sampah, di tengah tempat sampah itu kok nemu emas, dan jenengan tahu dengan pasti iki iku emas, enggak kotoran di uang bodoh-bodoh kuning enggak. Iki ku jelas-jelas emas, ini tuh jelas-jelas emas. Apa kan jenengan? Wah, kok saya tidak akan menerima karena dari tempat sampah. Nuga, ambil itu emas karena memang itu emas, meskipun nemu nih di tempat sampah. Tapi kapan kalau nyani kapan kita itu bisa melakukan itu? Nek jenengan dari awal mampu membedakan mana emas, mana sampah, mana emas, mana kotoran. Yani mana emas, mana kotoran. Gambarannya, kalau misalkan tokoh ahlul bid'ah mengatakan sholat maghrib itu 3 rakaat. Ini sampean misalkan pas kadang-kadang itu yo pas opo lah ngono yo. Krini. Yani ada seorang tokoh kesesatan, dia itu mengatakan para jemaah sekalian sholat maghrib itu 3 rakaat. Dibenarkan? Ya benar. Sholat maghrib 3 rakaat. Ya benar. Dari keluar dari mulut anjing pun terima. Keluar dari mulut babi pun terima. Katakan itu kebenaran. Kenapa? Ya memang benar kalau sholat maghrib itu 3 rakaat. Tapi sebelumnya Anda sudah tahu bahwasanya sholat maghrib itu 3 rakaat. Tahunya dari mana? Dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari kajian-kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ini bukan berarti jenengan itu cari emas di tempat sampah. Yo, wingi yo di tempat sampah ono emas saiki ndolek. Nyari emas di tempat sampah. Ngono. Yo oleh mbopo. Bedakan antara mendapatkan kebenaran di tempat yang kotor. Aku itu sebagai sebuah kebenaran, dan itu yang dilakukan oleh yakni Abu Hurairah tatkala Rasulullah SAW melakukan itu. Dan bedakan kesini dengan mencari kebenaran di tempat yang kotor. Bedakan antara dua masalah ini. Kalau jenengan ragu-ragu, tanyakan Ustaz kemarin itu loh, aku pas sholat subuh ono kultum, arepi mulai gak pantas. Ngono ya. Ono kultum. Lah ceramahe kok ngene Ustaz, aku kok ragu-ragu bener apa enggak? Katakan Ustaznya benar. Ya sudah, terima bahwasanya itu kebenaran. Kebenaran yang kita ambil dari dia. Setelah tahu, bukan Abu Hurairah juga enggak langsung menerima kebenarannya iblis. Tapi tanya dulu kepada Rasulullah SAW, beliau baru menerima itu sebagai benar setelah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang benar nanti tak ambil, yang salah tak buang, piye carane? Ini dari mana jenengan tahu kalau ini benar kalau itu salah? Dari mana kita tahu kalau ini benar kalau itu salah? Wong tatkala ada seorang mantap mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana jenengan tahu itu hadis lemah dan hadis palsu? Hadis sahih dan hadis palsu. Kok aduh. Sampai pun seandainya dia mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian, jenengan pasti mantuk-mantuk. Wah, ono hadis koyo ngono ya. Itu ustaz barang rata geblek yo. Ibnul Jauzi meriwayatkan dalam Al-Mawdu'at itu maksudnya apa? Ibnul Jauzi meriwayatkan dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Ngono mantep. Pokoke kitab ngono ya. Kan masalah ya, kawan. Kan masalah. Sudah gitu. Jadi anggaplah hadisnya benar, rawahul Bukhari wa Muslim. Ngono ya. Pemahamannya sudah pasti benar, dan tatkala ustaz itu menjabarkan ini, menjabarkan itu, apakah kita tahu bahwasanya itu benar atau salah? Makanya tatkala kita itu posisi belajar, kita itu posisi menerima yang disampaikan, pastikan yang nyampaikan itu benar. Pastikan yang nyampaikan itu yakni adalah kita tinggal menerimanya, tinggal menerimanya. Adapun nanti tak pilih, tapi bicara ini milah dan milih. Milah dan milih itu berarti jenengan sudah tahu bagaimana cara milah, bagaimana cara milih. Yo kaya aku ini, kaya misalkan para fitan azan ya Allah wa yakum, ada orang misalkan ini dipilih mas, yang bagus yang mana yang buruk, yang disuruh milih itu siapa? Yo sing ngerti ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek, dipilih. Lah kalau enggak bisa milih ngawur, dan kali itu adalah terjadi permasalahan. Kalau dalam masalah dunia, kita itu tidak pernah menyerahkan urusan dunia kita kepada orang yang tidak kita yakini kebenarannya. Jenengan arepe bangun omah, ngono ku nyerahkan kepada tukang sing jenengan yakini kebenarannya apa ngasal ngawur. Engko tukang ngene salah tak lurusno, nek gak salah tak benerno, ngono mosok ngono. Ini apa milih yang benar-benar paling bagus, yakin ditinggal itu ayem. Ngono ya. Atau ngawur tidak, sakit fisik. Tatkala kita ke dokter, itu kan manut apa katanya dokter, pak sakitnya sampean ini, pak obati ini, manut. Gak tahu kemudian kita itu kemudian mengatakan dokter sembarangan lah, mungkin resep api tak pakai, ini resep ele tak buang. Bicaranya bedakan antara resep ele sama resep api. Tatkala itu untuk mengobatinya nih, mengobati kekurangan fisik kita. Bagaimana kalau kemudian itu masalah dunia dan akhirat kita, masalah agama. Kemudian prinsipnya kita itu punya Al-Quran, punya As-Sunnah. Yang cocok dengan Al-Quran ambil, yang tidak cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah buang. Iya benar, jenengan itu loh punya Al-Quran dan As-Sunnah. Wis tahu katam ping piro? Sampai setahun itu katam Al-Quran ping piro? Mau saya tahu. Ini. Terus yang pertama, yang kedua, berapa kali jenengan menafsirkan atau menghatamkan tafsir Al-Qur'anul Karim? Ini, wis gak usah tafsir, wis terjemahan nih. Kita itu loh gak punya filter. Taib, anggaplah Al-Qur'an setahun sekali tafsir Hatam Ustaz, tafsir Sa'di. Ya wis, setahun alhamdulillah. Taib hadis. Kita itu pulang belajar hadis nembus kitab apa? Arabain Nawawi tahu kata? Pernah, ini gak tahu katam kebangetan. Ini nih, taib di atasnya Buluhul Maram pernah katam? Bu. Ini wes lah gak usah Buluhul Maram, sorry. Umdatul Ahkam pernah katam? Itu baru kitab-kitab kelas TK loh itu. Tiga kitab yang anda sebut itu di jajaran para ulama, tiga kitab yang anda sebut itu kitab dasar. Orang itu baru dianggap rodok ngerti sunnah. Itu ini wis nembus sayai. Ini wis selesai sayai. Terus gitu. Dalam kondisi macam itu, terus nanti aku akan nimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Sunnah apa yang mau dipakai nimbang? Ini. Sunnah apa yang mau dipakai untuk menimbang? Karena memang kita itu gak punya filter. Posisi ya kawan, kita itu posisi menerima mentah-mentah. Ustadz ngomong kita terima, kayak dokter gitu loh. Jadi dokter ngomong kita terima. Di kongkon ngombing ini, ya ngombing. Kongkon ping telu, ya ping telu. Kongkon ping pindo, ya ping pindo. Dalam kondisi itu, maka kita harus memastikan dokter itu wonge amanah. Ustadz itu orangnya terpercaya. Ini orangnya itu terpercaya. Wallahu a'lam. Misal. Jadi para fitan azani Allah wa yakum, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Tek. Kita lanjutkan. Kang atasi ya waktunya. Masih berapa menit? 9 menit. Tek 9 menit. Anda baca sekali dan kata. Wa amma bin nisbah ila imamin fi furu'id din. Adapun berkaitan dengan imam dalam cabang-cabang agama, dalam masalah-masalah fikih, kata'ifil arba'ah, semacam imam empat madhab, falaysa bimadzmum, maka tidak tercela. Fa'inil ikhtilafa fil furu'i rahmah, karena persisian dalam cabang-cabang agama, dalam furu' atau dalam masalah-masalah fikih, itu adalah rahmat. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim, dan yang berselisih itu terpuji dalam perselisihan mereka. Musabuna fi ijtihadihim, mereka itu mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah, yani perselisihan mereka itu rahmat yang luas. Wattifaquhum hujjatun qati'ah, dan kesepakatan mereka itu hujjah yang paten. Nasallallahu an ya'simana minal bid'ah wal fitnah, kami mohon kepada Allah supaya menjaga kita dari bid'ah dan fitnah. Wa yahyana 'ala al-islami wa sunnah, dan menghidupkan kita pada Islam dan sunnah. Wa yaj'alana mimman yattabi' Rasulullah fil hayah, dan menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasulullah dalam kehidupan. Wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamat, dan mengumpulkan kita dalam kelompok beliau setelah kematian. Bi rahmatihi wa fadlih, dengan rahmat dan keutamaan darinya. Amin. Wa hadza, dan ini akhirul mu'taqad, akhir dari akidah lumatul i'tiqad. Walhamdulillahi wahdah, segala puji hanya untuk Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Di ujung dari pembahasan ini, para ikhwatina azanillahu wa yakum, kalau memang itu perselisihan dalam akidah, perselisihan dalam prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah, maka ada perselisihan model yang lain, yaitu perselisihan dalam masalah-masalah yang bukan merupakan prinsip agama, yang memang itu dibangun di atas apa? Yani perselisihan itu bukan dalam masalah-masalah pokok, yani agama, dan itu dalam masalah-masalah cabang agama, yang itu sama-sama dibangun di atas apa? Dalil. Dan itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan masalah atau dengan mazhab-mazhab para ulama. Mereka itu enggak tercela. Jadi mereka itu yani tidak tercela. Baik, garis besarnya dalam masalah ini. Pertama, kita meyakini semua ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang adil terpercaya. Kita menghormati mereka semua sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah amanat untuk meneruskan ilmu ini kepada kita. Tidak ada seorang pun yang kita celah. Semuanya kita agungkan, semuanya kita hormati, semuanya kita ambil ilmu darinya. Jika mereka sepakat dalam satu masalah agama, maka kesepakatannya itu apa? Hujjah. Kesepakatannya itu hujjah. Sebagai hujjahnya ijma, semacam kesepakatan mereka nikah mut'ah itu haram, kesepakatan mereka riba nyari qard itu haram, kesepakatan mereka salat maghrib itu 3 rakaat, kesepakatan mereka salat duhur itu 4 rakaat. Kesepakatan-kesepakatan itu adalah hujjah yang paten, karena Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'u hadhihi al-umma 'ala dhalalah. Allah tidak pernah mengumpulkan umat ini di atas kesalahan. Baik, yang berikutnya. Jika mereka terjadi perselisihan dalam masalah cabang-cabang agama, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita pertama, menghormati perselisihan mereka. Menghormati perselisihan mereka. Dan tidak saling mencela karena perselisihan tersebut. Itu hukum asal. Terus bagaimana kita mensikapi? Kita lihat perselisihan itu sifatnya apa? Karena perselisihan dalam masalah fikih itu ada 2. Ada khilaf tadad, ada khilaf tanawu, ada khilaf kontradiksi, ada khilaf ragam. Khilaf ragam itu apa maksudnya? Khilaf perselisihan tapi tidak saling bertentangan, dan dua-duanya dibangun di atas dalil yang sama-sama sahih. Maka dalam masalah ini kita katakan semuanya benar. Kalau harus dipertentangkan, maka perbedaannya adalah mana yang benar, mana yang lebih benar. Jadi dalam dunia makanan itu mana yang enak, mana yang lebih enak. Itu patokannya apa? Kalau perselisihan itu tidak bertentangan, tidak saling tabrakan. ada loh dua yang berbeda itu tabrakan. Kayak kayak apa? Kayak hidup mati. Itu dua yang berbeda dan tabrakan. Ini urip ya gak mati, ini mati ya gak urip. Tapi ada bedo tapi gak tabrakan, bahkan dicampur kok enak. Apa? Ini minum sama makan, itu bedo itu. Tapi gak bertabrakan. Ini tapi gak tabrakan. Teh sama air sama gula itu dua yang berbeda, tiga yang berbeda. Ya, tahu saya ditabrakkan. Mana dicampur mulu ya enak ya. Ini. Hitam sama hijau itu beda. Tapi enggak mesti tabrakan. Kadang-kadang dicampur mulu jadi indah malahan. Itu namanya tanawu. Itu namanya tanawu. Apa contohnya? Ya, perbedaan orang-orang tentang zikir, sujud, doa, iftitah, takbir, hari raya. Itu perbedaan tapi tidak saling menentang. Itu namanya khilaf tanawu. Apa yang kita lakukan? Semuanya benar. Semuanya lakukan. Hanya mereka para ulama itu hanya berbeda dan hanya membahas mana yang paling utama dalam sujud atau dalam doa iftitah, Allahumma ba'id baini atau wajah tu wajhiya atau subhanakallahumma atau yang lain. Itu yang terjadi perselisihan, dan perselisihan kalau dalam koridor mana yang utama mana yang kurang utama itu kan beda-beda toh. Sampai tak tanyain Andi pecel karo nasi goreng. Jadi ya tergantung. Ini isu ngono ya enak pecel. Ini pengi yo. Enak apa? Ini tergantung wong-wonge. Teh. Yang kedua, kalau perselisihan itu kontradiktif. Kontradiktif itu ya bertabrakan. Tauhid syirik, sunnah bid'ah, tapi dalam masalah cabang-cabang agama. Gak kontradiktif dalam masalah prinsip-prinsip agama. Contoh paling gampang, gawe contoh kontradiktif itu ya, kunut subuh. Kunut subuh antara Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan bid'ah dan antara Imam Malik yang mengatakan sunnah, Imam Syafi'i yang mengatakan wajib, atau dalam bahasa fikih Syafi'i itu sunnah aba'ad. Sunnah aba'ad harus dikerjakan, kalau lupa maka sujud sahwi. Kalau dalam madzhab Malik ya dikerjakan tambah api, gak dikerjakan ya ora apa-apa. Itu dalam fikih madzhab Imam Malik rahimahullah. Lah, untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah ini kan benturan. Ini sunnah ya gak bid'ah, ini bid'ah ya gak sunnah, gitu. Dan ini dalam yani masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah cabang agama. Lah, dalam masalah ini iya kita akui bahwasanya itu perselisihan apa? Talat. Dalam mensikapi sikap semacam ini, pertama tergantung kapasitas kita. Kalau jenengan termasuk orang-orang yang mampu mentahqiq. Ini dihentikan apa dituntaskan? Dituntaskan ya. Nanggung. Ini paling 5 menit lagi. Kalau dalam, kalau jenengan termasuk orang-orang yang mampu mentahqiq, tahqiq, menelaah, maka lakukan telaah itu dan yakin amalkan yang diyakini, diyakini fatwakan yang diyakini, ajarkan yang diyakini tanpa melecehkan yang lain dan tetap menghormati yang menyelisihi kita dan menghormati semua para ulama. Ini makomnya, makom para penuntut ilmu papan atas. Penuntut ilmu saya tidak harus ini para ulama. Penuntut ilmu mampu melakukan itu. Tapi penuntut ilmu yang mampu melakukan itu, penuntut ilmu yang mampu tahqiq. Mampu tahqiq itu dalam bahasa menuntut ilmu yang mampu tahqiq itu yang mampu nelaah, oh perbedaan para ulama mengenai masalah ini, ada madzhab para ulama Abu Hanifah mengatakan bid'ah, yakni dalilnya ini, Malik mengatakan sunnah, sunnah nafilah dalam madzhab Malik. Sunnah nafilah itu ya koyok-koyok kelas-kelasnya, yakni apa ya, doa iftitah ngono lho. Jadi dikerjakan lebih baik kan dikerjakan ya ora apa-apa. Ini Imam Syafi'i mengatakan sunnah aba'at. Sunnah aba'at itu dalam istilah fikih madzhab Syafi'iyah itu harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan salatnya enggak sah, kalau ditinggalkan karena lupa maka sujud sahwi. Satu istilah dengan wajib. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada beberapa riwayat dari beliau. Sebagian dari beliau mengatakan aku tidak menyukainya, sebagian antaranya beliau mengatakan surah popo dan semisalnya. Ada beberapa riwayat mengenai masalah itu. Masing-masing kita lihat, kemudian kita teliti masing-masing dalil-dalil yang ada lewat bantuan kita-kita para ulama. Kemudian di ujungnya kita itu meyakini satu keyakinan, entah sunnah entah bid'ah. Yakini itu, amalkan itu, ajarkan itu, fatwakan itu, tanpa melecehkan saudara-saudara kita yang mengambil pendapat yang lainnya. Mengambil pendapat yang lainnya. Silakan diskusi-diskusi ilmiah. Silakan diskusi-diskusi ilmiah. Karena sebenarnya ya Huan, diskusi-diskusi para ulama itu kadang-kadang bukan untuk apa-apa loh. Untuk mengasah kemampuan ilmiah. Wong para ulama itu sengaja kadang-kadang koncoan karo kancane, teman ngobrol biasa antara dua mazhab yang berbeda ngobrol. Isi waktu yuk, yuk bahas apa ngono sing seru. Ngono. Sampean mazhabnya apa? Hanafi. Amen. Syafi'i. Bagus. Mulai sekarang bahas fikih kunut subuh. Mulai. Bismillah. Seru, rong jam tolong jam durung tentu bar. Ya sengaja untuk membahas dialog. Yani ilmiah, ana juga sering melakukan itu di kelas. Jadi kalau dalam masalah-masalah fikih itu, akhi, yang rajin menurut antum cerai tiga, jatuh satu atau jatuh tiga? Jatuh satu, Ustaz. Sesuai dengan mazhabnya Ibnu Taimiyah. Iya. Antum ya, lebih kuat mana menurut antum dalam masalah ini? Mazhab jumhur, Ustaz. Baik. Pelajaran nantikan, silakan antum dialog. Ramai sak jam belum tentu selesai. Ramai sengaja. Sengaja mengasah kemampuan ilmiah. Tapi ujung-ujungnya yuk nguyang-nguyang suara nongol suara nggak ada masalah. Jadi apa-apa biasalah dialog normal dan menghormati semua ulama yang ada dalam masalah ini. Apapun mazhab anda, hormati Imam Abu Hanifah yang mengatakan bid'ah. Apapun mazhab anda, hormati Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah ba'ath atau sekelas dengan wajib. Kenapa kunut subuh itu bukan masalah prinsip-prinsip akidah? Kunut subuh itu masalah, yakni masalah furu agama yang itu bukan pemisah antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Sungguh fatal kalau ada salah satu di antara kita mengatakan sing sholat kunut itu enggak sunnah. Ciri sopo? Ini kunut itu kayak masalah jenengan kalau iktidal itu sedekap atau enggak sedekap, itu sekelas itu persis. Anda waktu iktidal itu sedekap atau enggak sedekap, itulah kelas-kelasnya kunut subuh. Sebagaimana jenengan mampu sedekap, sing enggak sedekap monggo. Sing enggak sedekap, sing sedekap monggo. Begitulah seharusnya kita mensikapi kunut subuh. Anda sendiri mengatakan, "Ni aku salat dadi imam enggak kunut. Ni aku salat subuh ndole imam sing enggak kunut." Tapi kalau di belakang imam yang kunut, saya kunut. Saya kunut. Jadi, baik. Itu ini kalau mampu tahqiq ya, Huan. Kalau mampu tahqiq. Tapi yang mampu ini kan yo jarang tuh. Enggak semua orang. Kalau kemudian kita enggak mampu melakukan itu, maka turun derajat menjadi level muqallid. Level yang taklid. Dalam masalah itu apa yang anda lakukan, ikuti mazhab guru anda. Kalau memang antum tidak memiliki mazhab tertentu, dan rata-rata kita itu tidak berjalan di atas mazhab, kalau memang berjalan di atas mazhab, ikuti mazhab yang anda lakukan, yang anda ikuti. Misalkan ada orang itu yang memang belajarnya dari fikih Syafi'iyah, dalam masalah ini terjadi perbedaan para ulama dan bingung, ya wis ikutilah Syafi'iyah. Tapi kalau memang enggak, kayak belajar fikih model kita, maka ikuti mazhab guru anda. Ini ikuti mazhab guru anda dengan prinsip apa? Tanpa melecehkan pendapat yang lainnya. Dan sering saya katakan ya Huan, dalam masalah-masalah yang itu tidak dijadikan oleh para ulama sebagai standar sunnah dan bid'ah, jangan dijadikan standar sunnah dan bid'ah. Para ulama dalam membahas standar sunnah dan bid'ah itu jelas padukannya dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab manhaj. Yang tidak dijadikan sebagai standar sunnah bid'ah, jangan dijadikan sebagai standar sunnah dan bid'ah. Kenapa? Karena itu memperluas kawasan yang bukan pada pembahasannya. Itu kalau dalam masalah-masalah, ini kalau dalam masalah-masalah fikih. furu'iyah, madhab yang ada. Oleh karena itu, taib, yang terakhir, bagaimana dengan masalah madhab, bermadhab? Bermadhab itu boleh, asalkan gak ta'asub. Yang terlarang itu ta'asub. Jadi bermadhab itu boleh. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Nawawi Syafi'i, Ibn Abil Is penerit Syarah Tahawiyah Al-Hanafi, Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Jadi bermadhab itu boleh. Makna bermadhab adalah belajar agama dengan koridor madhab tertentu. Yang terlarang itu ta'asub. Mati urip pokoknya iki, meskipun jelas dalile mati urip ini, itu yang terlarang. Makanya sering saya gunakan. Jadi saya itu saya gunakan. Apa hukumnya taklid? Jadi dengan madhab tertentu, taklid itu ada dua. Taklid melek atau taklid merem. Jadi taklid melek itu nggak apa-apa. Taklid yang haram itu taklid merem. Pokoknya mati urip iki, meskipun ada dalil yang tegas, maka semacam itu. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, semoga kajian kita dari awal sampai akhir dari kitab Lumatul I'tiqad ini membawa keberkahan, membawa kebaikan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala untuk kita pahami sebagai akidah kita. Dan adapun kitab yang berikutnya nanti kami diskusikan sama ini ikhwah di kemanitiaan, dilanjutkan pada kajian apa. Ini prinsip saya selalu dalam kajian-kajian di satu kota itu jangan lepas dari tiga kajian. Satu, akidah dan manhaj. Yang kedua, fikih ibadah dan muamalah. Yang ketiga, tazkiyah dan akhlak. Jadi di satu kota jangan lepas dari tiga kaidah atau dari tiga sisi ini. Jadi sisi ini, mana yang kosong itu yang kita masuki. Karena ini tiga-tiganya prinsip-prinsip utama dalam kita beragama. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.